Hangatannya kerap memberikan rasa teduh, membuatku merasa tak sendiri lagi. Mengembalikan semangat untuk kembali berdiri. Pertemanan sejati bukanlah seperti bayangan diri, yang ada hanya di kala kau berada di saat terangnya benderang menerangi, namun menghilang kala kegelapan selimuti. Bukan cuma bayangan, halusinasi, kehadiran kawan adalah sensasi chemistry alami yang kerap memberi kekuatan untuk melanjutkan ayunan langkah demi langkah di perjalanan. Berbagi senyuman di temaramnya kehidupan, sambutlah tanganku karena bersamamu semua terasa menyenangkan. Musafir malam yang menyenangkan, yang tak pernah gundah oleh rasa bimbang. Terima kasih padamu kawan. You've got a friend.